untuk meninggalkan aku. Jangan berencana untuk berpisah denganku. Aku tak bisa hidup tanpa dirimu. Aku gak mau hilang kontrol tanpamu. Jangan mencoba jauh-jauh dari aku. Kan ku kejar kau. Jangan usaha untuk memutuskan aku.